Mitra bisnis, anggota DPR Derajat Wibowo menilai Erik Yasir Adriansyah dari Bahana Sekuritas yang dituding mengganggu kestabilan dunia perbankan Indonesia dengan memberikan email pada nasabahnya tentang kondisi Bank Senturi dan beberapa bank lainnya yang menyebabkan dirinya akhirnya ditahan oleh Mabes Polri seharusnya tidak terjadi. Karena berita yang diinformasikan sesungguhnya bukan rumors, namun itu adalah kenyataan. Saat ini sudah terhubung dengan mantan anggota DPR, Iksanuddin Nursi. Mas Iksan, apa komentar Anda? Bank Senturi tidak bisa memenuhi surat utang sebesar 46 juta US dollar ketika ditagihkan jika dia kalah clearing. Kalah clearingnya dengan demikian bukan lagi statusnya sebagai rumor, tapi sudah menjadi fakta. Apalagi kemudian LPS mengambil alih dan itu statusnya menjadi fakta hukum menyatakan kalah clearingnya Bank Senturi bukan rumor. Yang kedua, ketika dia masuk ke kepolisian, nah ini jadi proses hukum tersendiri. Apakah rumor yang dituding sudah menjadi fakta hukum itu akan diteruskan ke pengadilan atau polisi akan melakukan sebuah sandiwara hukum atau istilah saya sandiwara lembaga peradilan, itu soal lain. Tapi kalau rumor menjadi fakta dan faktanya adalah benar, maka sesungguhnya buat saya di kepolisian saya nggak akan mau mempermalukan diri saya. Tetapi keharusan hukum tentang penyebar luasannya jadi berbeda. Faktor rumornya sendiri, penyebar luasannya sendiri dengan fakta hukumnya bisa dibedakan dalam hukum. Apakah benar kabar tersebut menyebabkan keresahan di masyarakat? Nah itu yang saya bilang sebagai kabar sistemik. Jadi apa yang Erik tunjukkan dalam emailnya dia dan email dia beredar kemana-mana, itu memang memunculkan pertanyaan. Dari sana sesungguhnya persoalan pokoknya bukan lagi persoalan Erik dirinya. Saya menyebutnya persoalan BAM dan Bank Indonesia. Apa artinya, Mas? Jika Bank Indonesia yang memang situsnya bisa dipertanggungjawabkan, begitu juga dengan Bapepam, pengawasannya bisa dipertanggungjawabkan, maka akan disampaikan oleh Erik bukanlah sebuah isu yang meresahkan, bukan sebuah isu yang melahirkan dampak sistemik pada perbankan. Jadi kasusnya Erik, kasus yang melibatkan Bapepam dan Bank Indonesia. Lalu bagaimana ke depan, Mas Iksan? Rasanya di prudential regulation akan berubah ya. 2010 nanti akan terjadi perubahan di dunia pengawasan perbankan. Karena Bapepam pengawasan perbankan akan digabung menjadi satu dengan nama Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Baik Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan maupun Undang-Undang Bank Indonesia sudah menegaskan, bahkan di Undang-Undang Bank Indonesia itu sudah tegas-tegas disebut 2010 akan dihadirkan Lembaga Pengawas Perbankan, LPP, atau dalam bahasa pemberitaan disebutnya dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga 2010 nanti pengawasan tidak lagi berada di tangan Bank Indonesia sebagai banking regulator gitu ya, sebagai pengatur perbankan, tapi akan beralih ke OJK atau ke LPT. Bapepam juga akan kayak gitu, makanya kemudian disebutnya Bapepam LK. Demikian Iksanuddin Nursi. Saya Dewi Sintawati.